yang membawa kan? Bawa. Untuk sapi apa yang gak dibawa? Duitnya membawa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 22 dari surat Al-Anfal. Ini merupakan ayat yang menjadi perenungan bagi kita semua. Apakah kita mau disamakan dengan binatang atau dengan hewan, ataukah memang kita sebenarnya lebih hina dari binatang atau dari hewan? Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang pada sisi Allah ialah orang-orang yang bisu dan tuli, yang tidak mengerti apa-apa. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'roi berkata, di sini Allah tidak menyalahkan binatang, karena memang binatang hakikatnya begitu. Dipanggil dia tidak mendengar, dan diajak bicara dia pun membisu. Kenapa? Karena bahasa binatang itu berbeda dengan bahasa kita manusia. Jangankan manusia dengan binatang, antar sesama manusia pun terkadang tidak connect. Satu berbahasa Batak, satu lagi berbahasa Minang, dan tidak bisa bahasa Indonesia. Maka satu bertanya apa, yang lain menjawab apa, karena tidak ada komunikasi yang searah dan sejalan. Maka jangan salahkan binatang, tetapi salahkanlah manusia yang bisu dan tuli. Maksudnya apa? Maksud ayat ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, orang sudah dengar tapi tidak mau mendengar. Orang sudah bisa berbicara tapi tidak mau berbicara. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Ayat ini ingin mengatakan kepada kita bahwa dengarkanlah Al-Qur'an dan ucapkanlah apa yang benar dari Al-Qur'an itu. Contohnya, kita bangga menjadi mukmin. Kita mendengar bahwa kita bangga menjadi mukmin, dan kita pun mengucapkan kepada dunia, saya bangga menjadi mukmin. Karena apa? Karena kata Ustaz Perdana beberapa hari yang lalu, ada orang Islam yang malu menyatakan dirinya sebagai Islam. Ketika ada party, kedutaan diundang, kita menemukan banyak umat Islam yang dari negara Islam sendiri hanyut dalam party itu. Minum whisky, minum-minuman keras, sholat dilupakan. Ini suatu hal yang menyedihkan. Dia tidak bangga menjadi seorang yang berislam. Dia menjadi orang yang beriman. Seharusnya kita bangga menjadi orang yang mukmin, dan kita menyatakan saya bangga menjadi orang yang beriman. Saya bangga memiliki Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Terkadang ada orang yang takut menyatakan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan ya atas nama Tuhan atau atas nama yang di atas. Dia bangga, dia takut kalau misalnya dia itu dicap sebagai seorang Muslim. Karena apa? Karena terkadang ada miris orang Islam itu identik dengan teroris. Sebenarnya tidak. Karena apa? Ketika identitas Anda sebagai Muslim tidak Anda pertunjukkan, maka di sini Anda bisa dinyatakan sebagai seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang, seburuk-buruk hewan. Karena apa? Karena Islam itu sangat logis. Ketika Anda menutup keislaman Anda, berarti Anda termasuk orang yang tidak logis. Iya, satu hal yang menarik adalah bahwa keterangan ayat ini sekali lagi memberikan permisalan kepada kita, suatu perbandingan yang seharusnya mampu menarik perhatian kita dan menyadarkan kita bahwasanya permisalan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk negatif itu sebenarnya tidak patut untuk kita lakukan. Kalau dalam keterangan ayat ini Allah menyamakan orang-orang yang tidak mampu mempergunakan potensi panca inderanya untuk melakukan kebaikan sama seperti binatang. Binatang lebih baik lagi karena memang tidak diberikan akal untuk berpikir. Di dalam keterangan ayat lain juga Allah memberikan gambaran bagaimana permisalan terhadap orang-orang yang bersikap syirik. Ketika Allah mengatakan masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kama salil angkabut, permisalan atau perumpamaan perbandingan orang-orang yang bersikap syirik kepada Allah itu sama seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Sedangkan rumah yang paling sangat bobrok itu, sangat mudah untuk hancur itu adalah rumahnya laba-laba. Kemudian lagi Allah juga berusaha untuk membuka pikiran kita dengan memberikan perbandingan. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang pintar, orang yang mengetahui? Hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Ya, am zulumatu wan nur. Apakah sama antara kegelapan dan keterangan? Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran Allah sudah memberi mengusahakan dengan berbagai cara. Apakah dengan memberikan informasi dengan cara yang lunak atau dengan cara yang lebih keras lagi atau dengan penegasan-penegasan yang sebenarnya kalau kita pikirkan tidak ada kita yang suka untuk melakukannya. Tapi ternyata di dalam kehidupan ini masih banyak masyarakat seorang muslim yang bersikap syirik di dalam kehidupannya. Masih lebih suka untuk menjadi orang-orang bodoh daripada orang-orang yang giat berusaha untuk menuntut ilmu. Masih banyak umat Islam yang berusaha untuk terjun dan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Sedangkan Allah sudah mengatakan bahwa berada bersamanya itu adalah yang terbaik dalam kehidupan seorang muslim. Iya, Ustaz Safiyar. Iya, Ustaz. Bahwa seburuk-buruk binatang itu karena tidak menggunakan otaknya. Iya. Layak kilun. Binatang memang tidak punya otak. Iya. Jadi di sini manusia akan tercela ketika dia tidak mengoptimalkan potensi otak yang ada, yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Bagaimana Ustaz Safiyar melihat kondisi umat Islam yang begitu terbelakang, tidak mau berpikir kritis. Kita melihat masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat malas baca. Jangankan baca Al-Quran, baca buku pun malas. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat malas berpikir. Masyarakat Indonesia ini adalah gemar menonton. Padahal menonton itu merusak daya kritis. Bagaimana Ustaz Safiyar bisa membangkitkan nalar masyarakat muslim Indonesia ini supaya menjadi masyarakat yang cerdas dengan banyak baca, banyak mendengar kajian seperti kita ini, dan mengurangi nonton supaya dia sampai kepada berpikir kritis yang diinginkan pada ayat 22 ini. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya ringan sekali kalau kita ambil satu jawaban yang sederhana. Untuk menjauhkan, untuk apa, merangsang diri kita minat baca, kemudian umat Islam pada saat sekarang ini jangan terbelakang, kemudian tidak terpuruk dalam hal-hal yang positif, diharapkan sama kita itu adalah kita melihat kesuksesan dari Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jangan kita melihat kepada orang-orang yang kurang perhatian gitu, yaitu kurang perhatian kepada agama ini sendiri. Maka sering kita lakukan, kalau kita selalu bersama Allah akan tenang kita. Kan tetapi kalau kita menjauh dari Allah kita akan merugi. Sebetulnya ayat ini adalah merupakan tasbih tamsili, yaitu apa, perumpamaan yang ada satu keteladanan di dalamnya. Itu adalah sebetulnya buruk sekali lah kalau seorang itu, dia manusia ini, dia punya hati tak mendengar, punya hatinya tidak digunakan, kemudian memiliki mata tak melihat dan sebagainya, kemudian punya otak tadi saat ini terbelakang, sama dengan hewan gitu. Jadi kalau lah saudara kita yang mendengarkan dari siraman rohani ini, harapan kita ini tadabur. Alangkah naifnya kita kalau kita ini seperti hewan, kan begitu. Mau kita diarahkan karena dikasih 50 ribu tak mau sholat, kan begitu. Kemudian sekarang ada lagi pemurtatan dengan membayar 4 juta, nanti kemudian 6 bulan yang akan datang bisa mendapatkan 40 juta. Iming-iming yang kayak gini gitu. Karena apa? Itu tadi, tahuilah tuntunan itu adalah perusak. Jadi kalau merusak dari diri kita ya kita jauhi. Ini tambahan dari kami. Iya, saya ingin melanjutkan keterangan dari Ustadz Safiar bahwa kelemahan-kelemahan umat Islam saat sekarang ini lebih suka nonton, malas membaca, berpikiran sempit, itu akibat kurang terlalu memikirkan hal-hal yang simpel-simpel saja di dalam kehidupannya. Mau hidup instan, mau hidup instan, mau hidup mudah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah dengan tegas mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu perjuangan. Hasiban nasu aitsraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun? Apakah akan dibiarkan saja seorang manusia untuk mengatakan beriman sedangkan mereka tidak dicoba? Jadi konsekuensi keimanan seorang muslim itu adalah cobaan. Jangan pernah merasa takut untuk dicoba pada saat dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah gambaran cara berpikir yang ingin enak-enak saja. Ya, ya. Hedonis ya. Ya, hedonis. Kalau saya berikan gambaran seperti ini. Kalau orang yang pintar ketika diberi ditawarkan kepada dia apakah mau minum sirup ataukah minum jamu, kalau dia cerdas, dia akan memilih untuk minum jamu walaupun ketika minum itu pahit. Karena dia tahu setelah meminum itu badannya pasti akan segar. Tapi kalau orang yang tidak cerdas, dia akan lebih memilih sirup karena dilihat manis, ya sudah aku pilih sirup saja pasti enak. Dan dia tidak tahu setelah dia minum sirup itu kemungkinan akan terjadi panas dalam karena rasa ya sariawan sebagainya. Jadi inilah gambaran dari masyarakat muslim Indonesia secara khusus. Ketika cara berpikir yang instan, hanya ingin hidup senang-senang saja, mudah-mudah saja, sehingga akhirnya meninggalkan hal-hal yang dianggap susah. Sebenarnya tidak seperti itu. Cobalah berpikir kita berhasil walaupun kita susah, ini pasti akan lebih memberikan kita semangat untuk bersikap lebih baik lagi di dalam kehidupan ini. Iya, Obama ketika baru dilantik, pesan dia kepada Afro Amerika, orang Amerika berkulit hitam, pertama kali adalah kurangi nonton. Kenapa? Karena keterbelakangan orang-orang kulit hitam Amerika di Amerika tidak bisa berkompetisi karena kebanyakan nonton. Banyak nonton. Bangsa Indonesia, masyarakat Sumatera Utara penggemar nonton. Sinetron terutama. Selebritis dicontoh. Selebritis itu juga pekerja keras. Dia bekerja untuk mencari duit. Anda duduk 8 jam apa kerja Anda? Terjadi obesitas. Obesitas sumber penyakit. Karena apa? Karena terlalu gemuk. Nah, kayak Ustaz Jinal Arifin agak gemuk gitu ya. Iya, itu adalah bahaya. Jadi sebenarnya umat Islam karena banyak nonton akhirnya otaknya tidak bekerja. Amerika telah jauh-jauh hari ditegur oleh Obama, jangan banyak nonton. Gunakan akal, berpikirlah secara kritis karena apa? Itulah potensi yang diberikan Allah kepada kita. Maukah kita sama dengan hewan? Kalau hewan alhamdulillah mau, ayam itu pergi pagi pulang sore dia. Manusia duduk di depan televisi sampai 8 jam apa yang dia perbuat? Lebih hina dari binatang karena kebanyakan nonton tadi. Apalagi yang dicontoh seperti anak remaja sekarang ini, kalau sudah punya HP sudah hebatlah dunia ini, dan malam minggu bawa jalan-jalan dengan pacarnya. Mau jadi apa generasi muda muslim kalau lah taunya hidup HP dan sepeda motor saja. Melalak sana sini, bonceng anak orang, rupanya tabrakan pula dengan sepeda motor yang pinjaman orang tua punya tadi. Tentu saja ini lebih hina dari binatang, dan kita tidak ingin anak-anak generasi kita seperti ini adanya. Iya, ada satu, saya baru baca buku kemarin, ada satu informasi yang betul-betul membuat saya tercengang bahwa ternyata masyarakat Indonesia ya itu masih mempergunakan kemampuan berpikirnya itu hanya sekitar 15%. Sedangkan orang-orang di Eropa sudah mampu mempergunakan kemampuan otaknya itu 85%. Jadi yang tinggal hanya 15. Kalau kita yang dipakai cuma 15. Salah satu buktinya adalah dari kemampuan membaca. Di situ disebutkan bahwa orang-orang Indonesia itu dalam 1 menit baru mampu membaca 200 kata. Sedangkan orang Eropa dalam 1 menit sudah mampu membaca 5.000 kata. Jadi sudah sangat jauh tertinggal. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata orang buta di Amerika itu mampu membaca dalam setiap menit 200 kata. Artinya apa? Kemampuan masyarakat Indonesia yang melek, yang mampu melihat, itu sama seperti orang buta di Amerika. Jadi bagaimana kita mampu untuk berkembang, mampu untuk memajukan peradaban kita kalau ternyata dengan potensi yang kita miliki itu tidak mampu kita pergunakan dengan baik. Nah, bagaimana cara kita mampu mempergunakan seluruh potensi yang kita miliki dengan baik? Jawabannya adalah kembali kepada aturan-aturan, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sudah berusaha untuk mengembangkan potensi kita. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi orang lain. Al-Quran sudah memberikan kita semangat dan motivasi untuk bekerja, untuk tampil menjadi para pemaju peradaban dengan berbagai firman Allah, dengan berbagai kecaman Allah terhadap orang yang malas, orang yang lalai dan sebagainya. Ini semua harus mampu membangkitkan kita, menyadarkan kita untuk tampil menjadi seorang muslim yang lebih dihormati oleh orang-orang lain. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, Al-Quran yang pertama kali turun adalah Iqra, perintah untuk baca. Dan Al-Quran itu sendiri artinya adalah bacaan. Alangkah naifnya umat yang diperintahkan Allah pertama kali untuk membaca, dan kitab sucinya disebut dengan bacaan, tetapi adalah umat yang malas membaca. Mudah-mudahan pada hari ini kita niatkan, saya harus membaca Al-Quran satu hari satu halaman, esok hari dua halaman, sehingga satu hari bisa satu juz, sehingga Al-Quran menjadi robi'a kulubina, menjadi hal yang paling penting di dalam hati kita, dan bacaan buku-buku yang lain pun menjadi santapan yang rasanya kalau tidak dimakan kurang, ada yang kurang di dalam diri kita. Semangat membaca merupakan motivasi untuk membuka wacana dan cakrawala berpikir kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.